بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد الطيالسي. ما اسمه يا إخوان؟ هشام بن من؟ هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي. وفي طبقته طيالسي آخر. Yang level di sini ada lagi yang dari Toyalisah, satu orang lagi. Siapa itu ya akhana? Lagi Ansar. Siapa yang tahu? Di sini kan Abu Da Abdul Walid di Toyalisi, dari Toyalisah. Ada lagi yang level dengan dia, juga gurunya Imam Bukhari juga, juga dari Toyalisah, Toyalisi. Siapa dia ini? Anta ya Abu Malik. Mahin lah ya akhara. Mana akhara Zaid? Naga Ibrahim Musa. Allah Musa'an harus hafal ini. Hala sahil. Siapa? Sulaiman bin Dawud, Abu Dawud al-Tayalisi. Dikenal dengan Abu Dawud al-Tayalisi. Namanya Sulaiman bin Dawud. Tayalisiyan wa kilahuma thiqah. Dua-duanya terpercaya. Qala haddathana Syu'bah. Syu'bah ibn al-Hajjaj. Abu Bustam al-Wasiti. An Jami' ibn Shaddad. Kufi. Ada lagi kan Nabi Dina Azzaikumullah. Rawi lain yang juga punya nama Jami'. Jami' bin Shaddad hadza. Ada lagi Jami' yang lainnya, Jami' bin Man. Ada yang tahu? Ada apa? Ada lagi kan Nabi Nasrullah namanya Jami' ibn Rashid. Jami' ibn Rashid. Di ini kan Nabi Nasrullah yang meriwayatkan dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis la i'tikafa illa fi thalathati masajid. Enggak ada i'tikaf kecuali di tiga masjid. Ada Jami' ibn Rashid. La bukan naam. Naam. Naam betul. Insyaallah namanya sahab. Wa dua-duanya ikhwan fillah na'azakumullah, Jami' ibn Rashid dan Jami' ibn Shaddad sama-sama tabi'i. An Amir bin Abdullah bin Zubair. Amir bin Abdullah bin Zubair bin Awam. An abihi Abdullah bin Zubair. Nama ikhwan. Pada sanad ini ikhwan fillah na'udzubillah kata al-Hafiz ada dua yang unik. Ada dua keunikan pada saat sekarang ini ikhwan. Yang pertama ialah tabi'i yarwi an tabi'i, sahabi yarwi an sahabi. Paham ya? Seorang tabi'i meriwayatkan dari tabi'i, yaitu Jami' ibn Shaddad, dia tabi'i. Meriwayatkan dari Amir bin Abdullah, dia tabi'i. Sahabi yarwi an sahabi, seorang sahabat meriwayatkan dari sahabat. Abdullah ibn Zubair, sahabi. Meriwayatkan dari bapaknya Zubair ibn al-Awam sahabi. Ini keunikan yang pertama. Yang kedua ya khanafuddin azakumullah ialah riwayatul aba, riwayatul abna anil aba an abi an jaddih. Seseorang rawi meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya. Di sini Amir bin Abdullah meriwayatkan dari bapaknya Abdullah bin Zubair dari kakeknya, yaitu Zubair ibn al-Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Wa hadza kathir, dan disebutkan dalam karya terus tersendiri riwayatul riwayatul rawi an abi an jaddih, silsilah an abi an jaddih. Qala, katanya Abdullah bin Zubair, qultu li Zubair, saya pernah berkata kepada Az-Zubair, yakni bapaknya sendiri. Inni la asma'uka. Saya ini tidak pernah mendengar engkau. Tuhadithu an Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Membawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kama yuhadithu fulan wa fulan. Sebagaimana fulan dan fulan membawakan hadis. Disebutkan ya khanabatin azakumullah dalam riwayat Ibnu Majah. Fulan dan fulan di sini. Salah satunya ialah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ini pertanyaan dari putranya, Abdullah bin Zubair. Wahai ayahku, lu kenapa? Saya tidak pernah mendengar engkau membawakan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana fulan, fulan, wa fulan menyampaikan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Zubair menjelaskan. Ama ketahuilah. Ama litanbih. Huruf tanbih. Ketahuilah. Inni lam ufarikhu. Sesungguhnya saya itu tidak pernah berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan dalam lafaz yang lain dengan tambahan munzu aslamtu. Semenjak saya masuk Islam. Munzu aslamtu. Ini khanabatin azakumullah min bab al-ghalib. Keadaan Az-Zubair bin Awam selalu bersama Rasul itu pada umumnya saja. Padahal ya khanabatina azakumullah, pernah beberapa saat Az-Zubair bin Awam berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tamam, sebab Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu termasuk sahabat yang hijrah ke Habasyah. Ketika itu dari Mekah ke Habasyah. Berarti dia beberapa saat tidak bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu tidak menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Ini ada beberapa waktu, beberapa saat Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ucapan beliau, sesungguhnya aku tidak pernah berpisah dengan Rasul, yakni pada umumnya. Pada umumnya. Walakin sami'tuhu yaqul. Tetapi saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Artinya apa? Kalau urusan hadis banyak. Sebab saya ini termasuk sahabat yang terus mulazamah dengan Rasulullah. Adatnya, kebiasaan orang yang mulazamah yang terus menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pasti mendengar hadis. Kata ikhwan. Artinya apa? Hadisnya banyak gitu loh. Tapi kenapa? Kenapa Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu tidak banyak menyampaikan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Alasannya ikhwan, khawatir terjatuh pada riwayat yang beliau bawakan sekarang ini. Kata beliau, walakin, tetapi sami'tuhu yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man kadzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat tinggalnya dari neraka. Dari neraka. Ini ancamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pula ya khanafidina azzakumullah yang membuat Az-Zubair ibn al-Awam radhiyallahu ta'ala anhu tidak banyak menyampaikan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Khawatir terjatuh dalam bab ini. Mungkin ada yang tanya, lu apa kemudian para sahabat yang lainnya yang pada kenyataannya banyak membawakan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak khawatir juga? Al-jawab, adapun kenyataan adanya para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini dibawa pada pengertian mereka ini karena qina azakumullah wasitin fi khabarihim, sangat percaya, sangat yakin dengan hadis yang mereka bawa tadi, betul-betul sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi paham ya? Sementara sebagian sahabat tadi kayak Zubair bin Awam, Abu Bakar Siddiq dan misalnya yang sedikit riwayatnya, takut kalau al-ikhtar banyak-banyak meriwayatkan hadis, khawatir terjatuh dalam tindakan dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza huwa. Baik, ikhwan. Kalimat hal yatabawwa maq'adahu minan nar. Ini qala bin azakumullah, ada ihtimalat di kalangan para ulama. Sekian banyak kemungkinan. Ada yang mengatakan lafaz ini qala bin azakumullah, perintah ini hendaklah dia mempersiapkan tempat tinggal dari neraka. Ada yang mengatakan amrun bi ma'nal khabar. Lafaznya perintah, tetapi mengandung makna berita. Mengandung makna berita, maknanya barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia akan dipersiapkan tempatnya di neraka. Khabar begitu. Ini khana binti na'azakumullah, tepat. Makna ini tepat. Ada lagi memaknakan khana binti na'azakumullah, tahdid, ancaman semata. Diancam. Barang siapa yang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ancamannya apa? Ancamannya ialah disuruh mempersiapkan tempat tinggalnya dari neraka. Tahdid, ancamannya apa? Ada lagi yang mengatakan itu mengandung unsur doa. Doa ala fa'ilih, mendoakan kejelekan untuk pelakunya. Ini pengertian fal yatabawwa maq'adahu minan nar, artinya semoga Allah mempersiapkan untuk dia tempat di neraka. Ini khana binti na'azakumullah, sekian banyak kemungkinan yang disebutkan oleh para ulama. Ala kulli hal, bagaimanapun juga ya khana binti na'azakumullah, ini wa'idun syadid, ancaman yang amat sangat keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam atas perbuatan ini, berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya Allah. Wadah wabah. Ada sini khanafidina azakumullah menunjukkan sikap warak yang ada pada para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Sikap warak ya khan. Tamam, mereka khawatir terjatuh pada tindakan-tindakan yang seperti ini, sehingga khawatir atau tidak mau banyak menyampaikan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menunjukkan sikap warak, kehati-hatian yang sangat pada mereka radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadis ini pula ikhwan fillah azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabatul kiram mutafawitun fil mulazamah. Mereka ikhwan berbeda-beda, bertingkat-tingkat dalam hal mulazamahnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lama menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sebentar. Ada yang berjumpa beberapa saat. Wa hadza ma'rufun masyhur, perkara yang sangat masyhur kepada Nabi tinazakumullah di dalam biografinya para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Masya Allah. Nama ya ikhwan. Berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ini para pelakunya banyak. Al-Kadzabun, para pendusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kathir. banyak ikhwan. Ada di kalangan mereka khanafitina azzaikumullah yang memang termasuk zanadiqah, zindiq dalam Islam, yakni kaum munafiqin, tulen, yang menyembunyikan kekufuran mereka dalam hati, menampakkan keislaman secara zahir. Ada zindiq, jamaknya zanadiqah. Mereka ini khanafitina azzaikumullah sengaja berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mengacaukan agama ini. Dalam rangka untuk menghancurkan agama ini dari dalam. Wala khatir jiddan. Sangat membahayakan ikhwanuddin a'azzakumullah. Ada pula ikhwanuddin a'azzakumullah jenis al-kadzabun dari kalangan ahlul ibadah wassalah, orang-orang yang saleh sungguhnya, yang ahli ibadah, namun mereka itu juhala fil ilm, orang-orang yang jahil tentang perkara ilmu. Sehingga dikarenakan mereka itu merasa dirinya sebagai ahli ibadah, orang yang dikagumi ibadahnya, dikagumi kesolehannya, mau tidak mau mereka terpaksa berbicara tentang perkara agama tanpa ilmu. Apa akibatnya? Akibatnya ialah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak terjadi ya ikhwan dari kalangan al-mutasawwifah, orang-orang sufiyah. Wallahul musta'an. Walhamil al-kadzib, dan yang mendorong mereka ikhwan fillah azzaikumullah untuk dusta macam-macam. Yang mendorong orang untuk berdusta sama Rasul itu macam-macam. Orangnya macam-macam, niatannya juga macam-macam. Kalau orang-orang zindiq tadi, zanadiqah tadi, kaum munafikin, niatan mereka untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dibikin carut-marut Islam itu. Dikaburkan Islam itu. Wadah khatir. Dan sampai sekarang ikhwan fillah azzaikumullah terus berlangsung itu upaya demikian. Dari kalangan mustasyrikin, kalangan orientalis, dan orang-orang yang pro barat kontra Islam, yang masuk dalam lingkup gerakan Islamophobia, bahasa kerennya itu. Yang fobi, yang anti ber-Islam, mereka ini ikhwan fillah azzaikumullah betul-betul di briefing oleh kufar mereka, mbah mereka dari kalangan kufar untuk menghancurkan Islam dari dalam. Wadah kafir. Terang sangat banyak ikhwan fillah azzaikumullah. Niatannya apa? Untuk menghancurkan Islam. Ada pula ikhwan fillah azzaikumullah yang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam lisyuhrah. Hanya sekedar kepingin masyhur saja. Sebagaimana kata mereka, bul fi zamzam tushhar. Kata ikhwan. Bul fi zamzam tushhar. Kencing. Kamu bangga kecil di sumur zamzam, masyhur kamu nanti. Atau dengan kosakata dengan Islam mereka lagi yang lainnya, khalif tushhar. Hanya kamu tuh nyelisihi orang lain, nyeleneh begitu, kamu akan masyhur. Kamu nyeleneh, akan masyhur. Nah, mereka ini kan fitnah azzaikumullah bertindak demikian, berdusta atas nama agama, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ingin masyhur saja. Memang mabuk kemasyhuran, silau dengan ketenaran. Dulunya dia masyhur dalam bab musik. Terkenal sebagai musikus. Atau terkenal sebagai rocker. Atau terkenal sebagai jagoan dangdut. Atau pop. Atau misalnya. Atau mungkin seriosa atau yang lainnya. Tidak laku. Sudah mulai sumbang suaranya. Sudah mulai enggak enak. Nggak dipakai lagi. apalagi sudah bersaing dengan orang-orang mudanya, enggak laku. Padahal dulunya Hanafitina Azzaikumullah, orang ini luar biasa tenar, sangat masyhur jidan, luar biasa. Terus yang enggak laku setelah itu, enggak payu katanya orang sini, dan enggak laku lagi, bingung dia, ya apa bicaranya. Akhirnya apa, mau tidak mau, hanting setir Hanafitina Azzaikumullah. Yang tadinya dikenal sebagai musikus, langsung berubah menjadi dai, ilallah. Hah? Berubah menjadi dai ilallah. Hah? Agar dai ilallah. Rocker tobat dari rocknya jadi dai. Hah? Jagoan dangdut tobat dari goyangnya jadi daiyah. Nek dangdut wes do biasane. Hah? Agak tak? Pop juga begitu, tobat dari itunya jadi dai. Wah, dai yang merangkap sebagai musikus. Wah, ini gebrakan baru dalam dunia Islam kata mereka. Bayangkan, orang-orang yang dulunya pegangannya gitar, sekarang pegangannya gitar kuning. Ya salah. Wah, langsung lagi mencuat lagi nama mereka Hanafitina Azzaikumullah sebagai orang yang kalau bahasa bukunya best seller. Kalau menurut namanya apa? Hah? Orang yang sangat populer. Hah? Dipanggil sana, panggil sini, ceramah sana, ceramah sini. Hah? Nah, namanya orang yang sekitar jadi ketentangan yang Hanafitina Azzaikumullah dipanggil siapa juga mau. Nah, disuruh ceramah di hadapan para artis dan aktris mau. Kalau perlu habis ceramah musik yang dimainkan. Nah, Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Wailah mengadakan kajian sendiri, mengundang para artis yang ada. Berbicara tentang masalah emansipasi wanita. Wailah. Yang diundang siapa ya, kawan? Para aktris. Ya, namanya orang jahil. Al-mutasyabbih bidai. Yang penting dia ceramah. Kalau sampingnya itu aktris, menor. Ya, walaupun kayak kerudung. Kerudungnya ya gitu, nemplok-plok di kepalanya. Yang namanya make up yang ketinggalan. Yang namanya gincunya tebal. Yang namanya parfumnya semerbak. Tak kabupaten dicium. Saking wanginya. Biasa berbicara tentang masalah emansipasi wanita, begini-begini. Sampingnya artis, aktris. Wah, ada ngobrol sama mereka, guyon, segala macamnya. Selesai, langsung tembang. Hah? Dikeluarkan sama dia. Hah? Tembangan apa ini? Hah? Tembangan dengan judulnya sama, dengan judul emansipasi wanita. Wala haula wala quwata illa billah. Ada waqi' wala mawaqi'. Nyata kejadian atau omong kosong? Kejadian yang Nabi Tina Azzaikumullah. Wala haula wala quwata illa billah. Naam ya ikhwan. Dan banyak lagi Nabi Tina Azzaikumullah. Model-model. Yang buat orang di Nabi Tina Azzaikumullah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kalau di zaman dahulu kan Nabiuddin Azzaikumullah sering kalinya dilakukan oleh orang-orang yang kepingin menjilat penguasa. Ya intinya orang-orang yang pengen fulus. Sehingga dia mencari celah bagaimana caranya supaya dia bisa memuji penguasa tadi dapat fulus. Itu dulu, bagaimana yang disebutkan dalam Kutubul Mustalah. Ada salah seorang khalifah sedang main-main burung hamamah. Kesempatan emas ada, kezab ada, pendusta ada. Langsung bikin hadis. Disebutkan dengan syaratnya dia mengatakan, kala Rasulullah SAW, la sabqa illa fi naslin au khuffin. Disebutkan, au janahin. Au janahin, dengan tambahan au janahin. Hadisnya ikhwan masyhur ma'ruf sahih. Tapi tambahan aujanah ini pemalsuan dari dia. Tidak ada perlombaan kecuali pada panah, kuda, lari. Ditambahkan dan sayap. Ini perlombaan apa? Burung. Hah? Begitu. Tersanjung ini penguasanya. Langsung dikasih sama dia uang 10 ribu dinar. Ya Allah syarif. Mungkin. Dikasih uang 10 ribu dinar. Alat. Ada wal murad. Ini mau dicari memang. Bukan nyari fulus. Pulang begitu. Begitu berbalik. Kata sang khalifah tadi. Ashhadu anna qafaka qafal kizab. Kalau sang penguasanya ini. Saya bersaksi tengkuknya kamu tengkuknya pendusta. Terus kemudian orang ini, khalifah ini memerintahkan prajuritnya untuk nyembelih burungnya. Sembelih burung ini, membuat dia dusta ini. Bikin, sembelih burung ini. Hah? Allahul Musta'an. Apa dusta burung tadi ya? Katanya para ulama, seharusnya yang sembelih bukan burungnya. Yang sembelih ada tengkuknya kerdap tadi. Kan begitu ya? Allahul Musta'an. Hadis ini karena betina asal kemudian kalau tersebar di kalangan masyarakat hujjah qawiyah bagi mereka ya kawan. Lah, memang acara adu burung itu ada dalilnya. Buktinya riwayat ini, riwayat palsu ada. Allah musta'an, Allah musta'an. Fala hawla wa la quwata illa billah. Al-wabba'un wal-kazabun kathirun. Para pendusta, atas nama agama sangat banyak. Wal-asbab wal Al-hawamil, sebab-sebab dan faktor-faktor pendorongnya teramat sangat banyak ya khana betina azakumullah. Fala hawla wa la quwata illa billah. Dan bismillah ya khuan, masuk dalam riwayat ini, man kadaba alaiya muta'amidan, man kadaba alaiya, fal yatabawa baq'adu minan nar, disebutkan dalam lafad yang lainnya dengan lafad muta'amidan. Fallahul musta'an, Allahul musta'an. Bisa enggak kita menggunakan hadis ini sebagai dalil bolehnya memanggil orang tua dengan namanya? Mana dengan namanya? Lah. Dari mana? Dari kamu tutul Zubair. Nah, saya enggak memanggil. Yang namanya memanggil, ya Zubair. Itu memanggil. Ayah kan abidina azab, ngomong empat beriwayah faqab. Lah. Termasuk adab tidak memanggil dengan namanya. Tapi memanggil dengan panggilan-panggilan yang mulia. Abi, bapak, abah, wadah. Tolong diulangi penjelasan tentang keunikan hadis ini. Yang pertama, riwayat tabi'i an tabi'i. Paham ya? Yaitu Jami' bin Syaddad tabi'i. Meriwayatkan dari Amir bin Abdillah tabi'i. Juga riwayat sahabi an sahabi. Sahabi yang pertama Abdullah bin Zubair. Meriwayatkan dari sahabi yang kedua bapaknya sendiri, Zubair. Yang kedua, riwayat anabi an jaddih. Amir meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya. Ihtimal kalimat falyatabawa maq'adahu minan nar yang pertama ini mengandung makna khabar, berita. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia akan dipersiapkan tempat di neraka. Khabar. Yang kedua mengandung makna tahdid, ancaman. Ancamannya demikian. Yang ketiga mengandung makna doa. Ala fa'ilihi. Doa kejelekan untuk pelakunya. Barang siapa yang berdusta atas namaku kata Rasul, semoga Allah mempersiapkan untuk dia tempat di neraka. Wallahu a'lam bishawab, wa naqfi ila huna, dan insyaallah taala teruskan lagi pada riwayat yang lainnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.